bisa karo umate iku. Teh wa qala lan dawu sapa Ibnu Ishaq? Ibnu Ishaq. Wal qailuna utawi pira-pira wong kang padha ngucap bil aqwali kelan pira-pira ucapan al atiyati kang bakal teko. Ini wa qalu laula unzila ini ayat seterusnya. Al atiyati kang bakal teko iku zam'atu binul aswad wa nadhri binul haris bin kalda wa abdah bin abdiyahus wa ube bin kholaf wal as bin wa'il. Nama-nama orang-orang kafir yang mengomentari soal Al-Quran ini. Wa kalulan padha ngucap sapa wong kafir kabeh mang sing disebut mang laula unzila alaihi malakun. Laula mbok yo unzila den turunaken alaihi ing ngatasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa apa sing diturunaken malakun malaikat. Datangkan malaikat supaya malaikat itu bisa ngomong lek. Iki nabi tenan lho ya, aja kok nggo gemen-gemen. Jane combe ngono. Ya. Wong maca wali terus ana sing ngetutno, terus marino waline namung ning omahe wong kuwi. Ngono lho, Pak. Atas-atas lek kali ini wali utuh nate kerso dawuh. Bila sampai dawuh apa-apa jenengan pun wani-wani lho nggih. Jadi sing ngomong malah wong liya. Karepe ngono, karepe sapa wong kafir iku Kanjeng Nabi iku kon dampingi malaikat. Malaikat iku sing tukang ngomong. Wong kafir-kafir. Iki nabi tenan lho ya. Awas kowe lek ora percaya lek iki nabi ngono. Engko terus mung nah. Kuyo diomong wah. Kuyo perewangan Muhammad ngono malah. Panggae dasare wong ora percaya iki panggara percaya. Ayahlah tegese mbok yo. Unzila diturunaken ala Muhammad dening ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing diturunaken malakun malaikat. Wis iso. Yuh biru kang bisa ngabari sapa malaikat nak ing kita bisa dakotin kelawan. Isi tegihi. Yuh biru kang awe kabar sapa malaikat nak ing kita bisa tegihi kelawan beneri Muhammad. Bener vidak panubuati ing dalem ngaku dadi nabi. Waya syaitulan maring kesaksian sapa malaikat lahu maring Kanjeng Nabi bima kelawan barang yakulu kang wis dawuh sapa Kanjeng Nabi. No. I ya biasa tuntutan-tuntutan seperti itu. Wal makna utai maknane iku anna mungkirun nubuwati. Anna mungkirin nubuwati. Sak temene piro-piro iku asale kang mungkirina an-nubuwat rono dadi mudhof nune ilang le mungkiruna mungkiruna digawe inna nasob dadi mungkirina rono mungkirina dadi mudhof akan nunnya ilang dadi mungkiri. Kono ngadepi al dan nun maka baca mungkirin nubuah kedawan ya akhirnya diwaca singkat mungkirin nubuah. Inna mungkirin nubuwati sak temene pira-pira wong kang padha ngingkari kenabian iku yakuluna padha ngucap sapa mungkirin nubuah. Padha ngucap lau ba'athallahu lamuna ngutus sapa Allah Gusti Allah bilal khalqi maring makhluk ngutus rasulan ing rasul lawajaba mongko mesti apa ayakuna arep yen to ana sapa zalikar rasulu mengkono-mengkono utusan ana iku wahidan wong siji wahidan salah siji minal malaikat saking malaikat ngono rumusane wong kafir itu Allah itu kan sudah punya petugas yang tidak pernah melinjani yaitu malaikat. Nah kalau memang ada utusan mestinya yang diutus kan yang dekat pada Allah lah, yang dekat kan malaikat, mestinya yang diutus ya malaikat ae. Oh, kenapa li anna ulumahum iki ucapane wong kafir lho iki. Li anna ulumahum krana sak temene pira-pira ngelmune malaikat iku aksaru luwih akeh. Wa kudratuhum utahe kekuasaane malaikat iku asadu luwih banget. Malaikat itu iso sembarang kalir. Bang menungso. Wa mahabbatuhum utawi kewibawaane malaikat iku azamu luwih agung. Wa mtiazumu utawi keistimewaane malaikat anil kholqi saking makhluk iku akmalu luwih sampurna. Wa wuku'u syubuhati utawi terjadine seserupaan binubuatihim ing dalem kenabiane para malaikat iku akalu luwih setitik. Ngono karepe wong kafir. Akhirnya biya fa ajaballahu ta'ala fa ajaba mongko paring jawaban sapa Allah ta'ala ana hadhihi subhati saking iki-iki kerancuan kerancuan pemikirane wong kafir. Kerancuan pemikiran ini dijawab oleh Allah min wajah ini saking dalan loro. Ada dua sisi yang diberikan jawaban oleh Allah. Al awalu utawi wajah kang pertama iku qauluhu ta'ala dawuh Allah ta'ala dawuh piye walau anzalna malakan lakutial amru ngono dawuh Allah walau anzalna lanamuna nurunake sapa ingsun malakan ing malaikat lakutial moko yektine wis den rampungaken apa amru urusane malah bayar Aila faroho moko yektine wis rampung apa minahalaki saking rusake wong kafir wis malah wis bablas kabeh. Lah kok ngono? Oh, memang ngono. Apa asepe laung sila. Aila laung sila tegese lamun den turunaken. Lau zila lamono den turunaken sapa al malaku malaikat alaha ulail kufari ing ngatasé mengkono-mengkono pira-pira wong kafir maka ada kemungkinan faruba malam yu'minu mongko kadang-kadang ulan sering-sering ora padha iman sapa wong kafir nek wis gak iman wa idzalam yu'minu lan lamuna wis ora padha iman sapa wong kafir wajaba mongko mesti apa ihlakuhum ngrusak wong kafir bi azabil istisali kelawan siksaan yang menghabiskan siksaan yang bisa menghabiskan secara total entek-entekan mulane fakina idin fakina idin mongko nalikane iki apa dirusak malaikat mergo gak percaya ma'anzalallah ma'anzala ora nurunake sapa Allah Gusti Allah al malaikat malaikat diturunake nilai marang wong kafir perlu nili ala yastahiku supaya ora ngehai sapa wong kafir ngehai hadzal adzab ing iki siksaan supaya mereka tidak di diputusi mempunyai keharusan untuk disiksa supaya mereka tidak harus disiksa. Ono itu wa aidon. Jadi memang karena Allah mesake nek sing medhun ku malaikat terus ora do percaya neh malaikate malah wes gergaja ngono. Dikoyo ya robot ya. Kok programe robot banyak kudu mlaku. Wis ora peduli ning arepe enek motor enek apa mlaku. Wah, delala remote ketemplong kali. Wis ngomong kabeh sak kota rusak. Malaikat iku kadung diutus, pokoke sapa sing gak percaya ya langsung disiksa ae kan. Oke, Gusti. Wong, aku malaikat kok nabi aku. Gak percaya tak kamplengi kowe. Halo. Wis dibala kowe ora wong ngomongi wong. Wah, langsung bergadak blas. Ano. Kan mana wa aidon? Kan mana inaum sak temene malaikat sapa mang wong kafir. Kasus kedua akhirnya mereka juga bingung lagi. Ida syahadu tetkalane podo nyekseni sapa wong kafir al malaka yang malakat jahakot mongko melesat ilang tak mergo wedi apa ruhum nyawane wong kafir min haulima krono wedine barang yusahidu kang podo nyekseni sapa wong kafir upama malaikat iku kok ngetok tenan asline wong roh malaikat iki wis ngempet wedi ku sampe do mati rakal. Iya wong iki wedi dadak ngono mabuk to. Metu kok ceding ora ana uler ngono. Ngono terus geblak. Padahal uler kuwi terus uler terus gedene sak 5 omah. Banyak uang. Wong ngandeng tapi dhuwure limang menara ngono ora meluwai kabeh kowe. Ganteng jane wong e, ganteng yo guyu-guyu. Ramah. Mari Mas, tapi dhuwure limang menara. Sekali nyuwara bergetar kabeh ngono ora malah. Jahakot ruhuhum bablas angine. Awane mergo wedi melihat apa yang disaksikan. Wadali kau tahu mengkono-mengkono kenapa kau iso bablas tahu mengkono-mengkono zahakot ruhuhum kau iku anal adamiyah saat temennya anak adam iku menungso iku idharo atat kalane ningali sopo anak adam al malaka ing malaikat. Kalau menungso itu melihat malaikat Fa'imma, maka ada dua kemungkinan. Iku Fa'imma mongko ono kalane ayaro Arab yang toni ngali sopo anak Adam ueng malak oleh ningali ala surat yang atase bentuke malaikat al asdati kang bangsa asli aw ala surat il basari utawa yang atase bentuk menungso. Ada dua kemungkinan cara yang bisa diterima manusia untuk bertemu malaikat itu. Ada kemungkinan malaikat itu tampil apa adanya. Atau malaikat itu tampil sebagai manusia. Nah, kalau tampil apa adanya gimana? Pak Enroa mongkolamu ningali. Sopo menungso. Pain roh among kalamu ningali sopo menungso ing malaikat ala surati ing atase bentuke malaikat ala asliati kang bangsa asli lam ya beko mongko ora tetep sopal adami menungso mang ora tetep iku khayanu seurep ora nek sing kuat delok malaikat karena malaikat itu cahaya yang voltasenya berjuta-juta volt. Awakmu demek listrik 220 volt yang geblak. Kowe pengin salaman kesetrum. Iku asli sian. Fa inna Rasulullah mongko sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku lamaro analikane mirsani sapa Rasulullah. Mirsani Jibril ing malaikat Jibril ala surati ing atase bentuke malaikat Jibril ala al-asiyati kang bangsa asal. Gusang pingsan ana jami arusulilah temene sekabehane rasul iku ayanu padha mirsani sapa rusul al malaikat ing malaikat oleh mirsani ala suratil basyari ing atase rupane menungso contone kadia fi Ibrahim kaya pira-pira malaikat tamune Nabi Ibrahim wa diafi Lut lan pira-pira tamune Nabi Lut iku ya malaikat tapi bentuk menungso wa khosmu Dawud lan sapa iku wong sing sengketa ning gone Nabi Dawud malaikat loro rebutan anak macak wong rebutan anak mereka semacam enek-enek sing malaikat macak dadi wong sugih enek sing macak dadi wong melarat nguji Nabi Dawud wa gara dalik paniane mengkono-mengkono kabeh. Nah kalau begitu wahai sukana wahai tulan yang dalam diunggon kana ono apa sanuhum kahanane para nabi rusul iku kadhalika kaya mengkono-mengkono gak kuat ngono ndelok nabi ndelok malaikat langsung iku lho para nabi para rasul itu tidak bisa apa menerima secara fisiknya padahal wahum muayyaduna wahum halai utawi para nabi para rasul iku muayyaduna wis den kuwataken bil kuwal kudsiati kelan pira-pira kekuatan kesucian fama dzunuka fama mongko apa iku dzunuka dadi penyono sira biman kelawan wong atahum kang sakliyane para nabi rasul. Lah wong nabi rasul saja hanya nabi sempat pingsan. Nabi-nabi yang lain ditemui malaikat itu dalam bentuk manusia. Lah terus bagaimana kalau yang menemui mereka itu orang awam selain para nabi? Gimana atahum? Rupane atahum minal awami saking wong awam. Maka mesti wis malah kudial amru wis rampung babar blas wis wa aidon lan persoalan maneh idza ra'atat kalane ningali sapa anak adam hu ing malaikat yazulu mongko dadi ilang apa al ikhtiaru kewenangan milih wewenang untuk boleh memilih ala dikang wa kang utawi ikhtiar iku qaidatu taklif dadi patokane tugas anane kowe dadi wong mukalaf iki mergo iso milih monggo lek sing dadi rasul ki malaikat kowe gak iso milih akhire gak ada nilai ngono mulane fayajibu mongko wajib apa ilakuhum ngerusak ing wong kafir mergo wis gak iso milih ana wadzalika utawa mengkono-mengkono ilange pemilihan iku mukhilun dadi nyacataken bisuhbati taklifi kelawan makhluk kang anduweni taklif tugas mukalaf. Kalau mukalaf itu enggak bisa milih, maka nilai kemukalafannya hilang. Titik. Lah wa in ra'ahu. Wa in ra'a lamun ningali sapa ana adamhu ing malaikat. Wa in ra'a lamun ningali sapa ana adamhu ing malaikat ditingali ala suratil basyari ing atase bentuke menungsa. Palaya tafawatu mengkora dadi kacek. Danok bidani ora kacek. Apa ala halu tingkae. Tingkae malaikat itu dengan menungso gak kacek. Sawa oniku podo kana utayen to ono. Sopo hua. Malaikat finansi yang dalam awak dewi ini malaikat iku malakan dadi malaikat au basaran utawa menungso. Maka ketika malaikat itu berbentuk malaikat atau berbentuk manusia di dalam diri ini tadi, diri yang berbentuk manusia tadi itu memang menungso apa malaikat, lah itu kan gak ada bedanya akhirnya. No. Ya bingung meneh. Wa aidon lan maneh. Inna inzala malaki sak temene nurunake malaikat iku yukawi memperkuat apa inzala malak asyubuhati ing kerancuan. Malah rancu meneh kok. Lah terus piye lah buktekne? Wong ngake ngaku nabi iku wis ora percaya apa meneh ngaku malaikat ngono to. Derek-derek aku nabi lho oleh wahyu. Alang kowe yang betina mangan sego mbek aku ada ngaku-ngaku nabi lah. Terus nek iki enek enek menungso, bentuke menungso ta mau muni-muni. Aku iki malaikat yo. Coba nggo dolanan. Alah malaikat ngono ngurucil cilik. Ya yo bingung nek kowe ora nek terus utawa ada tuh ayo diadakan laboratorium kemalaikatan. Malah ruwet kabeh, rancu semua. Bergopo li annal kulla mukjizatin. Rono sak temene sekabehane mukjizat, toharot kang muncul apa mukjizat alahi ing atase anak Adam. Alahi ing atase malaikat, malaikat sing dadi menungso wae lho. Setiap mukjizat yang muncul pada malaikat yang jadi manusia tadi iku yarudu padha nolak sapa wong kafir ha ing malaikat apa ha ing mukjizat mesti dilecehkan semua mukjizat-mukjizat itu munine ngene oleh-oleh lembalekno ngene ngono cuk mula kowe malaikat ya iso gawe ngono upamane percaya lha upama gak percaya iso balekno neh ala wong malaikat ya apa nyatane kowe iki menungso padha karo aku kok iso gawe-gawe ngene kuwi lak ya panjenengan awakmu kuwi mempelajari sihir kuwi suwe lho ngono neh lak balik persoalane ngono neh lho iki karo bedane antarane nabi iki sangka menungso apa nabi kuwi sangka malaikat lek bentuke bentuk menungso ngono iku wong kafir ya panggah mumet. Wa qalulan padha ngucap sapa wong kafir hadza fi luka. Hadza utawi iki mukjizat iku fi luka gaweanmu. Pal takangos agawe sapa sirahu ing fi lu. Bihtiarika kelawan ikhtiar sira dhewe karepmu dhewe wa kudratika lan kekuatan sira. Ora kok iki kok pangeran lah. Mbuh ora roh aku gak percaya. Sesake ae awakmu iso ngono. Kok umpama aku iso ya? Ya iso ngono kuwi ngono. Gak usah ngaku dadi utusan. Wala hasala lamun hasilana keduwe kita apa mitluma. Sepadane barang hasala kang hasil apa malaka keduwe sira. Rupane menal kuwati saking kekuatan wal ilmi lan ilmu la fa'alna monggo yektine bisa agawe sapa kita mitlama ing sepadane barang fa'al takang agawe sapa sirahu ing mah. Ing yo perkara ngaku dadi nabi soal iya lek upama aku iso ya aku iso. Kok aku yo ngaku nabi, kok nek nang iso nek ngaku nabi, wong kabeh-kabeh lah ngaku nabi, ngono. Ya wis pangga dasare ora percaya ngono lho. Sumalayung zoruna nuli kari-kari ora dinteni sira kabeh iku mau apa sapa wong kafir upama sing turun malaikat tenan persoalan selesai dan kamu tidak ada kesempatan lagi ailayu mahaluna tegese ora di serantekake dinteni sapa wong kafir badan nuzulil malaki sause temurune malaikat torfata ainin ing sak kedhepe mripat wa kalimatenan omongan jika malaikat sudah ngomong malaikat sing dadi nabi mah ngomong iki aku utusane Allah lho ya kowe lak percaya ya mbuh kowe ngono lah ora percaya aku wis sekali mulai ora percaya langsung gradak gradak serah ana kesempatan ngono. Tumali tambi. Wes iki bahas soal iki, soal soal layung zuru niki. Kita diingatkan. Tumali tambi nuliku keduwe ngelingaken. Alah. Salah. Berarti kleru kuwi. Ini memang layu mahaluna badan nuzulil malaki torfata ainin sak kedepi meripat titik ini ngono kuwi wa kalimatu summa imam tada wa kalimatu summa utawi kalimah summa gitu, summa layu zorun wila kenapa kok summa ngono wili tambihi krono ngelengaken. Dukung ewe rauba. Ngelengaken ala anak. Adamal ingzori. Ingatasi sak temene ora anane. Ngenteni. Tidak menunggu lama. Langsung. Disiksa. Iku asad dulu banget larane. Mingkodo il amri tinimbang saking mutusi perkara. Ketika tidak ada kesempatan itu lalu langsung disiksa. Itu lebih sakit. Walau ketika hanya sekedar diputusi saja. Liana mufaja atas sidati krono sak temene. Dadae beban berat, dadae kesulitan kang berat, sidah. Iku asad duluwe angel min nafsi sidati tinimbang saking sidah itu sendiri. Wa asakulan tegese luwe angel. Garap soal iku lho. Lek enek wektune karo langsung dadak ora lah. Angel sing dadak. Isi disian. Mesti malah angel. Loro tambah lima tambah enam biro. Ayo awas kaya jatuh sih. Angel. Tapi lek cek dinteni pikiran se angen-angenan sithik dhisik. Ngono isik. Sik dingah-dingah tapi lek langsung waktu hanya 1 menit. Sekali lagi, waktu hanya 1 menit. Siapa nama Mudin Amerika? Wah, dadak bingung, krungu Mudin Amerika wis bingung, waktu mek sak menit pisan. Kalau tidak bisa menjawab, maka hadiah 50 juta ditarik. Wis bingung malah nemen kuwi. Siap. Wow. meneh barang susah. Dak repot. Sendiri. Ketiban beras sak kintal tapi medune mek 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo ngono isih penak. Ono sak kintal mak bayek ngono ya. Ono. Wes, wasani utawi jawaban wajah kang nakaping pindho. Iku kalu ta'ala dawe Allah Ta'ala walau ja'ala nalana munun dati ake sopo ing sun we ing utusan tak dati no malakan ing malaikat la ja'ala mongko yaktini dati sopo ing sun we ing malaikat rojulan ing menungso ing wong lanang ae walau ja'ala nalana dati ake sopo ing sun Allah Ar-Rasulah ing utusan tak dadekno malaikat ing malaikat la ja'alna al-malaka. Sini dadekno sapa ingsun al-malaka ing malaikate dadekno basar ing menungso. Ala surati rajuli. Ala surati rajuli ing atase bentuke wong lanang. Goli al-basara krana sak temene menungso. Aya stati una. Ora padha kuat sapa basar. Napa ada ya basar ora padha kuat an yang duru. Ingin to padha ningali sapa basar ningali ilal malaikat timareng malaikat fiswarihim ing dalem pira-pira bentuke malaikat. Alati kang khuliku kang diciptake sapa malaikat fiswarihim. Menungso ki lek ndelok malaikat dalam bentuk asli apa adanya mereka enggak kuat lo lasoro lo walau nazoro lamun ningali sapa lagi mareng malaikat guri Pak Ilene guri walau nadzara lamun ningali ilal malaki maring malaikat sapa nadzirun wong sing ningali minal adami narupane saking pira ana adam laso iko moko yektine mati dadak jukel sapa nadzir pindah ruyati nalika ningali ing malak itu satu kemungkinan. Jadi kalau mengapa kok begitu? Lemurku ora kuat. Menungsane ora kuat ngadepi malaikat sing asli. Lah mulane tiga bentuk lajana hurajulan. Walalabasna lan yektine nyerupake sapa ingsun. Ngalahi ing ngatasé wong kafir utawa menungsa. Nyerupake maeng barang yel bisunakan podo nganggo sapa menungso. Artinya kalau malaikatnya dijadikan menjadi seorang laki-laki maka akan terjadi libas pakaian-pakaian yang mirip pakaian mereka. Ngono kasus keduanya itu. Ae walau sawarna lanamuno gambar sapa ingsun bentuk sapa ingsun al-malaka ing malaikat rajulane wong lanang lasara moko yektine dadi apa fi'luna penggawe ingsun Allah penggawe kita iku nadziron li fi'lihim iku nadziron ya madani li fi'lihim maring penggawene wong kafir vital bising dalam oleh malsu. Satu sisi itu berarti lah padha ae aku mbliduki kaya wong kafir sing mbliduki asline iki menungsa malaikat ning disulap dibentuk dadi menung. Lah ya male ora asline to malian. Ngono. Lah nek di asline apa eneke do ora kuat lah piye to? Ya mulane ya sing paling pas ki ya menungsa diutus Allah dadi nabi tetep dadi menungsa. Lah kuwi berarti masih tetep enggak ada pemalsuan. Ngono lho. Vital bisi yang dalam oleh malsu. Nah kenapa kok diarani talbis? Wa inama kanalan angin mestine ana apa dalika mengkono-mengkono malaikat malih menungso. Ana iku talbisan malsu mergoli ananasa. Ya ananasa krono sak temene menungso iku ya dununa podo nyono sopo nas. Iku ya dununa podo nyono sopo nas. Ana usah temene malaikat mang utawa rajulan kuwi iku basarun menungso ma'a anau sertane sak temene rajulan iku laisa laisa ora ana sapa rajulan iku basarun menungso. Manusia banyak yang mengira itu menungso tibae dudu menungso. Lah begitu itu namanya memalsu. Wa inna makana. Nah, kene apa kok penggawe ini wong kafir jirani talbis ya wakil nama kanan mesinnya ono apa fi'luhum penggawe ini wong kafir iku talbisan membuat pemalsuan la ala mergoli anahum rono sak temeni wong kafir iku yakuluna podo ngucap sopo wong kafir li kaumih maring kaumih wong kafir innahu basaru mitlukum wal basaru layakunu rasulan min indillahi ta'ala. Lalu wong kafir-kafir kan wis do pidhato dewi-dewi ning kaume dewi-dewi. Muni ngene, innahu basarun mislukum. Innahu sak temene nabi ku basarun menungso mislukum adani sira kabeh. Wal basaru ta menungso iku layakun ora ana sapa basar iku rasulan rasul. Lek kuwi menungso berarti dudu rasul min indilai saking kersane Allah. Padahal kuwi malaikat. Wes jadi malaikat mendo dadi menungso perlu nek ben iso dadi nabi lah ngono to. Lah iku engko lek ngomongi wong wong sing kafir-kafir ya gelem genten ngomong ning kabalane. Ora usah percaya iku ono menungso biasa ya kaya kowe-kowe ngono kuwi. Lah repot to. Lah nek engko terus malaikat sing ngetok tenan asli. Yo mati, lah terus piye? Dilangi wa idza kana la tatkalane ono apa amru perkara ning dalika kaya mengkono-mengkono apa rancu palam ngapa mang palam yufit mengko ramai dayu wong kafir apa talabun nuzulil malaki jalut temurune malaikat ya ana krana sak temene kelakuan iku laun nuzila lamun den turunaken lahum kedu wong kafir apa sapa malaku malaikat lanazala mongko yektine temurun sapa malaikat ala surati rajuline ngatasé bentuke wong lanang. Bergoli ada misti taatihim krana ora anane kekuatane wong kafir limu ayanatihi limu anayati haikali maring ningali langsung bentuke malaikat. Wali anal jinsalan krana sak temene jinis ikilal jinsi maring jinis ku amyalu luwe condong. Akhire payakuluna mongko padha ngucap sapa wong kafir lahu maring malaikat sing dadi menungso mang ma anta ila basarum misluna ma anta ora ana utawi sira iku ila basarun kejaba menungso misluna madane kita waya kuluna lan padha ngucap sapa wong kafir inna lanardo birisalati ada saksi inna satemene kita iku layar lanardo ora lega sapa kita birisalati ada saksi lawan kerosulan iki ki awak-awakan sing mendane malaikat mang. Nah, persoalannya lagi rancu lagi golek seksi meneh. Kaya utuh moko dadi ana bali apa soaluhum pitakone wong kafir. Terus waya samirunan padha njaluk terus sapa wong kafir. Ya tulupuna kale padha njaluk sapa wong kafir al malaka ing malaikat. Perlune ben iso nyekseni. Iki malaikat tenanan, apa mendo-mendo menungso, ngono. Akhirnya malaikat sing teko, ya ngono neh. Malaikat sing teko, Ondo aku ki malaikat lho sing arep nyekseni iki. Sik, malaikat tenan ta ora? Ngono-ngono neh. Lho aku malaikat tenan di buktine. Lah koncane malaikat tekan neh, aku malaikat lho arep nyekseni iki. Tumpuk-tumpuk malaikat-malaikat gak dipercaya kabeh. Mergo gak bentuke malah malaikat lah nek dibentuk malaikat sing asli. Ora uman bot. Dene ra karuan kok. Awalnya falah yang kau diumong kok orang tek-tek apa syubhatuhum rancune wong kafir. Mulane fanuzulul malaiki. Fanuzulul malaiki mongko te temurune malaikat iku layu fidu ramai daya ponuzulul malakum ing wong kafir saya anung swiji-wiji bal yazdadu balik tambah-tambah yazdaduna balik tambah-tambah sapa wong kafir fil khirati ing dalem bingung wal istibahilan serupa wong serupa malaikat apa menungso waidon maneh inna taatil malaikat isak temene taat ning malaikat iku kawiyatun dadi kuat kaya sakiruna mongko padha nyepelekake sapa malaikat taat al basari ing taate menungso maknane ngene malaikat iki wis kulino taat sing berat-berat wis dilakoni rumangsane taat ngene kuwi enteng ngono lho jarine malaikat ngene kok ora kuat jare malaikat lah menungsane gak kuat tenan padahal lah terus diarani kafir jotosi ngono malah foto fa yastakhiruna mongko ngremehna sapa malaikat taat al basari ing taate menungso akhire fa warupa malayu adhiruna mongko kadang-kadang ora bisa nampa alasan sapa malaikat hum ing menungso bil ikdami ing dalem nglakoni alal maasi ngatas pira-pira kemaksiatan ketika menungso enggak kuat ngempet jur nglakoni maksiat karo malaikat disalah-salah nomo sok ngene ora kuat ngono gak kuat menungso nek malaikat yo kuat wong ora mangan ora ngombe to ora ju menae kabeh wala konstitusi api rusule Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka anggul sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdaya fi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat tarfa'na biha usawiyat min jami'il khairat bil hadi اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.